datang di MP3 kedua Pengubah Hidup, di mana kita akan menjadi master di bidang apapun. Namun sebelum itu, sudahkah Anda melakukan PR di MP3 yang pertama? Yaitu melakukan dua hal kecil yang selama ini Anda tunda-tunda. Jika belum, segera hentikan MP3 ini dan segera lakukan dua hal kecil yang selama ini Anda tunda-tunda. Sekarang juga. Stop MP3 ini dan kembali setelah Anda menyelesaikan PR Anda. Cukup, jika Anda telah menyelesaikan PR Anda, kita lanjutkan. Tapi jika belum juga, segera hentikan MP3 ini dan selesaikan PR Anda. Karena MP3 ini didesain untuk membuat Anda berani take action dan terbiasa keluar dari zona nyaman, karena kekuatan timbul dari kebiasaan. Sekarang kita akan belajar cara menjadi master dalam bidang apapun. Misalnya, kita ingin menjadi master dalam bidang matematika, bidang bahasa Inggris, kedokteran, bidang sepak bola, ataupun bidang tinju sekalipun. Caranya sangat-sangat sederhana. Pertama, kita harus belajar dari yang terbaik. Dan kedua, kita harus larut sepenuhnya. Dan ketiga, kita harus melakukan pengulangan dengan adanya jeda. Kalau Anda ingin menjadi petinju yang terbaik, kemudian Anda memutuskan untuk belajar, mana yang akan menghasilkan hasil yang terbaik? Apakah Anda belajar dari Chris John ataukah Anda belajar dari Bambang Pamungkas sebagai pemain sepak bola? Jawabannya sederhana sekali. Sudah pasti Anda harus belajar dari Chris John. Tapi jika Anda belajar kepada Bambang Pamungkas, yang mungkin Anda kuasai adalah bermain bola, lalu bagaimana dengan cita-cita Anda? Begitu juga jika Anda ingin menjadi juara renang, maka Anda harus berlatih kepada orang-orang yang terbukti telah menjadi pemenang dan terbukti telah mengantarkan orang-orang menjadi pemenang, sehingga kemungkinan Anda menjadi master cukup besar dibandingkan Anda berlatih kepada orang-orang yang salah. Sebagai contoh, ketika saya tertarik di dunia PBB, pasukan baris berbaris, maka saya belajar dari senior-senior saya dan akhirnya saya tahu bagaimana rahasianya yang orang lain tidak tahu. Dan ketika Anda mau belajar dari yang terbaik, maka Anda harus siapkan ATM. A-nya amati, T-nya tiru, dan M-nya modifikasi. Dan pada waktu Anda mengamati, Anda harus detail dan berpikir. Jika Anda tidak detail dan Anda tidak bisa mencontek dengan baik, kemudian Anda juga mesti berpikir mana tindakan dia yang benar-benar membawa hasil atau tindakan dia yang memang sia-sia. Contoh, ketika saya belajar bagaimana menjadi mahasiswa teladan dari mahasiswa teladan sebelumnya, itu karena saya telah mempunyai goal menjadi mahasiswa teladan. Dan selalu ingat, menang adalah mudah karena lawannya sedikit. Apakah saya mengalahkan ratusan mahasiswa yang lain? Sudah pasti tidak, karena tidak ada satupun mahasiswa yang sejak masuk memiliki goal menjadi mahasiswa teladan. Dan saya sendiri mengapa memiliki goal untuk menjadi mahasiswa teladan? Karena pada waktu itu saya pernah ditolak oleh banyak wanita karena saya bodoh. Sehingga saya sangat terpacu sekali untuk menjadi mahasiswa teladan dan membuktikan saya tidak bodoh seperti yang mereka bayangkan. Serta alasan lain saya ingin menjadi mahasiswa teladan adalah karena saya tertinggal 1 tahun karena saya tertarik untuk bekerja terlebih dahulu. Hal itu membuat saya harus segera mengejar ketertinggalan saya dan membuat ketertinggalan itu bukan alasan untuk tidak menjadi yang terbaik. Dan tentu saja, saya mesti belajar dari yang terbaik. Dan saya cari mahasiswa-mahasiswa teladan sebelumnya. Dari sana saya mulai belajar. Dan ternyata, jika saya ingin menjadi mahasiswa teladan, syaratnya ada 3. Pertama, indeksnya harus di atas 3,3. Kemudian yang kedua, saya harus aktif di senat dan aktif di organisasi sosial. Dan yang ketiga, saya harus mengikuti beberapa perlombaan untuk membuat diri saya lebih menonjol, sehingga kemungkinan kesempatan saya terpilih menjadi mahasiswa teladan itu sangat lebih besar. Contohnya seperti saya dulu, saat saya ingin mendapatkan nilai A, terlebih dahulu saya bertanya kepada senior saya, bagaimana saya bisa mendapatkan nilai A? Jawabannya sederhana. Cobalah untuk belajar soal-soal sebelumnya, karena beberapa dosen biasanya malas untuk membuat soal-soal baru. Tapi, saat saya sudah belajar soal-soal sebelumnya dan ternyata nilai saya masih jelek, saya bertanya lagi kepada senior saya, bagaimana saya bisa mendapatkan nilai A padahal saya sudah cukup belajar soal-soal yang sebelumnya? Dan tanpa basa-basi, senior saya bilang, seringlah memberikan pertanyaan-pertanyaan saat perkuliahan berlangsung, tapi harus pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan jangan lupa perkenalkan namamu terlebih dahulu, katanya. Dari sana, saya sempat merasa bingung dan kembali bertanya, bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Dan senior saya menjawab, perbanyaklah membaca, dan setelah perkuliahan usai, bertanyalah kepada dosen dan buku apa saja yang harus dibeli dan dipelajari. Saya pun mencoba apa yang diperintahkan oleh senior saya, dan ternyata di ujian selanjutnya, saya benar-benar mendapatkan nilai A, meskipun tadinya saya ragu, karena ada satu soal yang tidak saya pahami, tapi saya tetap mencoba menjawabnya, dan akhirnya saya mendapatkan nilai A. Begitu juga saat saya aktif di senat. Dengan aktif di senat, saya bisa lebih menonjol dan mudah dikenal oleh dosen dan staf-staf kampus. Dan saat saya mengikuti perlombaan-perlombaan, hal itu sangat membantu saya sehingga saya terpilih menjadi mahasiswa teladan. Maka dari itu, mengapa orang yang biasa-biasa saja tidak terlalu pintar bisa menjadi mahasiswa teladan? Karena lawannya sangat amat sedikit. Dan saya ulangi lagi, dalam MP3 pengubah hidup ini akan banyak pengulangan-pengulangan. Kenapa? Karena keterampilan datangnya dari pengulangan. Atau pengulangan senantiasa merupakan ibu dari semua keterampilan. Maka mengapa saya selalu ulangi, ulangi, ulangi, dan ulangi? Supaya apa? Supaya Anda paham dan segera take action. Bahkan pernah ada, di saat khutbah Jumat, sang khotib selalu ngomong hal itu, hal itu, hal itu lagi. Minggu pertama, hal itu. Minggu kedua, hal itu. Minggu ketiga, hal itu lagi. Sampai ada seorang yang datang, yang tidak lain adalah salah satu jemaah Jumatnya, dan bertanya, Bapak, Bapak sadar tidak bahwa Bapak sudah mengulangi khutbah itu lebih dari 4 kali? Iya, jawab si Bapak. Saya sengaja ulangi terus sampai saya yakin bahwa kamu melakukan apa yang saya katakan. Betul, betul sekali. Jadi, pengulangan dilakukan bukan sekedar pengingat, tapi juga sebagai penguat agar kita melakukan take action dengan sepenuh hati. Sekali lagi saya tekankan di sini, bahwa menang adalah mudah karena pesaingnya sedikit. Terlebih, jika kita sudah menentukan dan kita sudah memiliki alasan yang kuat dan kita senantiasa belajar dari yang terbaik dan untuk menjadi master dan menjadi yang terbaik di bidang apapun. Pertama, kita belajar dari yang terbaik. Kedua, kita larut sepenuhnya dalam goal yang sudah kita tentukan. Dalam artian, jiwa dan raga kita tertuju untuk menjadi yang terbaik dan master di dalam bidangnya. Dan ketiga, pengulangan dengan ada jeda, seperti Anda berlatih silat. Kalau Anda sendiri sudah larut sepenuhnya, tapi tidak pernah mempraktikannya di dalam dunia nyata, Anda tidak tahu kelemahan Anda, seperti katak di dalam tempurung, atau hidup di dalam zona nyaman kita sendiri. Tapi berbeda ketika Anda melakukan pengulangan dengan ada jeda. Selesai Anda berlatih, Anda langsung terjun dan mencoba kemampuan Anda dan menjajal diri Anda dengan teman satu tim Anda. Dan ketika Anda mencoba, Anda yakin bahwa Anda ahli dalam tendangan T. Tapi karena lawan Anda selalu di luar jangkauan, membuat Anda tidak bisa melayangkan tendangan T. Lalu Anda bertanya pada pelatih Anda, bagaimana agar Anda bisa menggunakan tendangan T? Nah, buat kaki Anda bersilang dengan posisi kaki kanan di belakang dan kaki kiri di depan, serta pundak Anda dalam posisi agak merunduk, dan ketika lawan mendekat, layangkan tendangan yang Anda banggakan itu, jawab sang pelatih. Dari sana, kita bisa belajar bahwa sering-seringlah mempraktikkan apa yang kita dapatkan di dunia nyata. Kemudian, bertanyalah kembali pada pelatih terbaik sehingga kita tahu apa yang mesti diasah dan diperbaiki agar kemampuan kita lebih baik, dan lebih baik lagi. Nah, dari tiga jurus master ini, sering banyak orang yang bertanya, apakah kita tidak boleh belajar pada orang yang jelek? Oh, tentu saja tidak. Contohnya, saat saya ingin menjadi orang kaya, saya juga belajar dari orang-orang yang tidak kaya. Tapi, 80% waktu saya fokuskan pada orang-orang yang sudah terbukti berhasil. Sementara, 20% saya belajar dari orang yang lain, sehingga saya dapat menghindari apa yang sudah mereka alami tidak terulang di saya. Kemudian, cara belajar. Cara belajar ini terdiri dari 4. 1. Kita belajar dari pengalaman, dan ini adalah cara belajar yang paling berkesan dan akan teringat seumur hidup, karena kita mengalaminya sendiri. 2. Cara belajar dari merenung. Berpikir dan bertanya pada diri sendiri, menganalisa, membandingkan, dan menyimpulkan. Biasanya cara ini cukup sangat bermanfaat. 3. Belajar secara langsung dari mentor, dari teman atau dari orang yang sudah berhasil di bidangnya. Dan ini merupakan cara yang paling cepat, karena Anda senantiasa ditunjukkan secara langsung, kalau Anda begini, maka efeknya begini. Tapi kalau Anda begitu, maka efeknya pun pasti akan begitu. Dan Anda bisa langsung dibimbing oleh sang mentor secara step by step. Dan mentor inilah yang sudah mengalami pahit manisnya, suka dukanya dalam proses pencapaian kedudukan sang master. Dan yang keempat, yaitu belajar secara tidak langsung, yaitu belajar dari mendengarkan MP3 seperti yang sedang Anda lakukan, atau menonton video, membaca buku, dan cara belajar inilah yang paling banyak. Mengapa paling banyak? Karena orang yang menulis buku itu berkisaran 40 tahun. Dan kalau Anda menyatakan Anda telah membaca sekitar 1000 buku, sebetulnya Anda telah belajar 40 ribu tahun pengalaman orang. Inilah mengapa cara ini adalah cara yang paling banyak. Dan yang paling menarik, MP3, DVD, ataupun buku ini dapat Anda dengarkan atau Anda baca berulang-ulang kali, kapanpun dan dimanapun Anda inginkan. Nah, setelah kita ungkap bahwa menjadi pemenang dan menjadi master itu mudah, dan sangat mudah, dan jika ada yang bertanya, Pak, jika saya sudah menentukan goal menjadi yang terbaik, dan saya sudah punya alasan yang sangat-sangat kuat, terus kemudian 80% saya juga sudah belajar dari yang terbaik, dan 20% saya belajar dari siapapun, kemudian saya pun larut sepenuhnya, dan saya pun melakukan pengulangan dengan ada jeda. Bahkan saya juga telah melakukan 4 cara belajar, yaitu belajar dari pengalaman, saya pun sudah cukup merenung, dan saya sudah belajar dari mentor-mentor yang sukses dan berpengalaman, serta saya sudah belajar secara tidak langsung dengan mendengarkan MP3, menonton DVD, dan banyak membaca buku. Dan saya pun menggunakan jurus ATM seperti yang Bapak katakan. Amatin, tiru, dan modifikasi menjadi lebih baik. Dan saya amati dengan detail dan berpikir. Kemudian, apakah dengan semua itu saya akan menjadi lebih baik? Jawaban saya belum tentu, tapi minimal Anda akan jauh lebih baik dibandingkan orang rata-rata. Karena sesungguhnya situasi, lingkungan, kondisi tidak untuk menghambat kita, tapi melainkan untuk memacu kita menjadi lebih baik, lebih keras, lebih cerdas. Dan hasilnya tentu, kita akan menjadi lebih baik. Nah, saat ini kita sudah belajar menjadi master di dalam hidup kita. Dan tugas yang kedua yang harus Anda lakukan hari ini tidak jauh berbeda dengan tugas kemarin. Di mana kemarin Anda harus melakukan dua hal kecil yang selalu ditunda-tunda, maka hari ini tulislah 4 hal yang harus Anda lakukan. Yaitu 4 hal apa yang sering Anda tunda-tunda. Dan tulis sekarang juga, setelah itu lakukan dalam waktu 24 jam ke depan. Bisa Anda tangkap? Tulis 4 hal yang selalu Anda tunda-tunda dan lakukan dalam waktu 24 jam ke depan. Dan tulis sekarang juga, kemudian lakukan dalam waktu 24 jam ke depan. Sampai bertemu di MP3 yang ketiga. Dari saya, salam dahsyat. Semoga sukses. Terima kasih.